melupakan engkau akan ku kenang sepanjang umurku. Hari-hari berganti ku lalui tanpa papa. Tanpa ada papa, biarlah Yesus pengganti diriku. Masa-masa indah bersamamu papa, kita merayakan hari Natal itu. Selamat hari Natal papa, selamat tahun baru papa. Ku tak pernah melupakan engkau, akan ku kenang sepanjang umurku. Hari-hari berganti ku lalui tanpa papa. Walau Natal tanpa ada papa, biarlah Yesus pengganti seperti kau ada. Masa-masa indah bersamamu papa, kita merayakan hari Natal itu. Kini kenangan terulang, kenangan kali Natal, walau kau lagi seperti